بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid pada bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan, bab yang datang tentang bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala. Pada pertemuan yang lalu kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang qul hal nabiyukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, unabbiukum, aku beritakan kepada kalian tentang orang yang paling jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang Allah laknat, yang murka kepadanya Allah, yang Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi, wa bertobur dan menyembah berhala. Kita jelaskan dalam poin yang terakhir, wa bertobur wajala minhum man abertobur, dan di antara mereka itu ada yang beribadah kepada tauhid. At-tauhid banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan syaitan, ada yang mengatakan kullu ma ubida bidunillah wa huwa rabbin, setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho, ini tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi tauhid ini, wa amrullah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastahinu tauhid, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada seorang pemberi peringatan, seorang rasul yang menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah, wastanibut tawhid, dan jauhi tawhid. Dan ta'rif atau definisi yang paling bagus dan yang paling mencakup tentang tauhid adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah, apa itu tauhid? Kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw madbu'in aw muta'. Nah, ini tauhid. Setiap apa yang seorang itu melampaui batas, berlebihan di dalam batasan min ma'bud, dari yang diibadahi aw madbu', atau yang diikuti aw muta', atau yang ditaati, segala apa yang seorang itu melampaui batas terhadap yang diibadahi, diikuti dan ditaati, waruhusuhu khamsatun, pentolannya taubat ini ada lima, disebutkan oleh beliau. Rusnya, kepalanya, pimpinannya atau pentolannya, disebutkan diantaranya iblis. Ini yang pertama, iblis. Yang kedua adalah wa man ubida wa waradin, orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridho, senang kalau disembah. Yang ketiga wa man dan nas ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak manusia ila ibadati nafsi, untuk beribadah kepada dirinya. Wa illam ya'budu, sekalipun orang tidak menyembah dia. Sama saja orang memenuhi ajakannya atau tidak. Al-muhim ketika dia mengajak orang untuk beribadah kepada dirinya, mengikuti dirinya, maka itu sekalipun orang itu tidak memenuhi ajakannya. Kalau dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, maka masuk dalam sawam ujiba lima da'a ilai am lam yujib, sama saja dipenuhi ajakannya itu oleh orang ataukah tidak. Yang keempat wa manidda syai'an min ilmil ghaib, barang siapa yang mengaku mengetahui sesuatu dari ilmul ghaib, dari kalangan dukun-dukun, tukang ramal, tahu perkara yang gaib, tahu barang yang dicuri di mana tempatnya, siapa yang mencuri, atau tahu kejadian yang akan datang besok, apa yang akan terjadi, ini semua ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, memposisikan dirinya. Nah, sama dengan Allah yang mengetahui yang gaib. Ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu ya'lamu man fis samawati kullu ya'lamul ghaiba. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kemudian yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum kepada hukum yang diturunkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhukum kepada hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Ini lima, orang yang mengaku mengetahui yang gaib, Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. La ya'lamu bis samawati wal ardhi ghaiba illallah. Terusnya lima pentolannya dan yang kecil-kecil ini juga banyak. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa muraduhu bil ma'bud wal madbu wal mutah ghairu salihin. Yang dimaksudkan dengan al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, wal madbu, yang diikuti, wal mutah, yang ditaati adalah ghairu salihin, bukan orang-orang yang saleh, bukan orang yang saleh. Amma salihun falaisu tawagid wa in ubidu aw ittabi'u aw uti'u. Adapun orang saleh bukanlah dia tawagut. Orang saleh sekalipun dia diibadahi, sekalipun dia diikuti atau ditaati. Karena orang saleh itu dia tidak ridho. Dia tidak ridho kalau dirinya diibadahi. Maka al-asnam allati tu'bad min dunillah tawagid. Berhala-berhala yang diibadahi selain Allah tawagid, tawud. Berhala-berhala, patung-patung, pohon yang diibadahi selain Allah tawud. Wa ulama su alladhi yad'una ila ad-dhalal wal kufr, dan ulama yang jelek, ulama yang jahat, yang mereka mengajak kepada kesesatan dan kekafiran masuk dalam tawud. Aw yad'una lil bid'ah, atau ulama-ulama jelek yang menyeru, mengajak kepada kebidahan. Aw la tahrim ma haram Allah, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau tahrim ma haram Allah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tawagid, semuanya ini tawagud. Semuanya ini disebut manusia tawagud. Jadi tawagut itu banyak. Rukusnya lima. Dan maksudkan tadi al-syekh, ma'bud, al-madbu, al-mutah adalah bukan orang-orang yang saleh, orang-orang yang jelek. Kalau orang yang mengajak kepada al-haq bukan tawagut, mengajak kepada sunnah. Yang tawagut itu kalau dia mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kesesatan, ini tawagut kata beliau. Dalam ayat disebutkan sejelek-jelek orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dari apa yang mereka lakukan di dunia ini adalah abadat tawagut, orang-orang yang beribadah kepada tawagut. Dan di antara disebutkan tafsirnya atau syaitan, orang yang mengikuti syaitan, mengikuti iblis, bahkan itu termasuk ru'us atau tawagid. Nah, ulaika syarrul makana, mereka itulah syarrul makana, sejelek-jelek tempat yang mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Syarrul makana, mereka akan mendapatkan balasan sejelek-jeleknya tempat tinggal, yaitu di an-nar. Kemudian qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiga sekarang disebutkan Syekh قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan telah berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, lanattakhidan 'alaihim masjida, sungguh kami akan membangun di atas kuburan mereka itu masjid. Ini berkaitan dengan Ashabul Kahfi yang beberapa orang pemuda menjauhkan diri, mengasingkan dirinya masuk ke dalam gua karena tidak. Ketika itu dia melihat masyarakatnya dengan penuh dengan kesyirikan, kemaksiatan, dia pun mengasingkan dirinya dan masuk ke dalam gua. Dan ketika mereka meninggal, penguasa yang menguasai urusan manusia ketika itu mau menjadikan kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid, tempat beribadah. Wal muradu annahum fa'alu mal fityah ba'da mautihim. Wal muradu, yang dimaksudkan bahwasanya mereka fa'alu mal fityah, mereka melakukan sesuatu terhadap para pemuda Ashabul Kahfi setelah meninggalnya mereka, yaitu ingin membangun tempat peribadahan di tempat mereka meninggal dikubur. Mayudamu fa'iluhu, apa-apa yang itu dicela orang yang melakukannya, termasuk perbuatan yang dicela, bahkan dilaknat orang-orang yang menjadikan kuburan menjadi masjid atau membangun kuburan bagi tempat beribadah. Lianan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, la'an Allah al-yahud nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya Allah melaknat Yahud dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka masjid, atau menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid, membangun. Kita sudah sampaikan makna ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, menjadikan kubur-kubur nabi sebagai masjid, ataukah menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Ada dua tafsiran, yaitu as-salah indahum indal kubur, yaitu salat di sisi kuburan. Yang kedua al-bina alaihi masajid, atau masjid, membangun di atas kuburan itu masjid. Ini masuk dua-duanya. Dan dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Arada tahdhir ummatah, tahdhir ummatihi an yaqbalu aqidihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya dari apa yang mereka lakukan. Nah, kafilihim, sebagaimana perbuatan mereka, agar berhati-hati dan menjauhi untuk dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh penguasa itu, membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Dan juga perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasara membangun kuburan para nabi dan mereka sebagai masjid. Rasulullah memberikan tahdzir, peringatan dan larangan untuk menyerupai perbuatannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tiga ayat dari apa yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Wahab di dalam bab bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala sebagaimana orang-orang terdahulu. Kita sebutkan faedah-faedah dari ayat yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala bahwasanya dari ayat-ayat yang disampaikan dalam bab itu memberikan atau menunjukkan faedah yang banyak, masail yang banyak. Yang pertama beliau sebutkan di dalam ayat yang pertama adalah menunjukkan dalil bahwasanya Yahud dan Nasara mereka itu beriman kepada jib wa tawud. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yu'minuna bil jibti wa tawud. Mereka beriman kepada jib dan tawud. Yang masuk dalam cakupan jib ataupun tawud disebutkan syirk asyirk. Termasuk dalamnya asyir kesyirikan was sihir dan juga sihir wal kahana dan juga perdukunan, semua ini masuk makna dalam al-jib yu'minuna bil-jib. Dan dalam kalangan dari kalangan umat ini ada juga yang beriman kepada jib, ada yang mempelajari sihir dan menjadi tukang sihir, ada yang menjadi dukun, dan banyak di dukun bahkan dijadikan sebagai makasib, dijadikan sebagai mata pencaharian, maka banyak dukun-dukun yang kaya. Dukun termasuk aljib, dukun termasuk aljib. Wa tiyarah dan juga tiyarah masuk di dalamnya. Tiyarah itu menganggap sial sesuatu. Nah, tiyarah kalau mau keluar, mau safar, dengar suara burung hantu, gak jadi. Wah, ini nanti sial kita, laka. Ini tiyarah termasuk kesyirikan, masuk makna jib. Wa tanjim dan juga ilmu nujum, ilmu perbintangan masuk di dalamnya, yaitu istidlal hawadith al-ardiyah, kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, dengan melihat kepada ahwal falakiyah, keadaan falak, keadaan bintang, muncul bintang ini nanti terjadi ini, muncul bintang ini nanti terjadi ini, ilmu nujum ini juga masuk jib. Wal hukmu bighairi ma anzalallah, dan juga berhukum kepada selain hukum Allah, ini semua masuk di dalamnya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita karena ini adalah amalannya orang-orang Yahud, yu'minuna bil jibti wa tawud sebagaimana disebutkan dalam ayat. Bahkan mereka diperintahkan oleh Allah ayakuru, mengkufuri yang jib, mengkufuri tawud dan jibti itu, tapi mereka tidak. Maka dari kalangan umat ini ada yang mengikuti, mengikuti Yahudi dan Nasara dalam masalah ini, beriman kepada Jibril dan Tawud. Maka kata Syekh, fasayujadu fi hadhihi ummah man yu'minu bil jibti wa tawud tashabbuhan bihim. Maka akan didapati dari kalangan umat ini orang yang beriman kepada jibti wa tawud, seperti yang kita sebutkan tadi, imma dia kusyirik, imma dia sihir, imma dia dukun, tiara wa tanjim, berhukum kepada hukum selain hukum Allah, tashabuhan bihim, ada bentuk tashabuh, bentuk menyerupai mereka. Nah, kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguh dia termasuk dari kalangan mereka. Al-masalah tsani, masalah yang kedua, di dalam ayat juga menunjukkan bahwasanya annal muwafaqah lahum bil zahir, mencocoki mereka secara zahir. Mencocoki mereka secara zahir tusamma imana, ini dinamakan iman, dinamakan iman. Walau lam yuwafiqhum fil batin, sekalipun tidak mencocoki di dalam batin, secara batin. Jadi muwafaqah bil zahir dinamakan beriman. Itu sama iman, dinamakan iman sekalipun tidak mencocoki secara batin. Karena Yahudi tatkala mereka mengatakan kepada orang kufar Quraisy, kamu itu lebih benar jalannya dibanding mereka itu, dibandingkan Muhammad dan para sahabatnya, dalam keadaan di dalam batinnya orang-orang yang itu mereka meyakini budlan hadal kalam, batilnya ucapan itu. Karena Yahudi tahu yang benar itu jalannya Rasulullah, tahu mereka. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab mereka akan datang Nabi yang namanya Ahmad yang muncul di negeri Arab. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lebih mengetahui Rasulullah dibandingkan dengan bapak-bapak mereka sendiri. Karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka tahu Rasulullah, tapi dia mengatakan kepada orang kafir Quraisy, kamu lebih baik jalannya, kamu lebih lurus jalannya dibanding mereka iman ashabu Muhammad, Muhammad wa ashabu. Tetapi mereka mencocoki secara zahir. Wa ma hadza sama Allah hadza imana dijibti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan iman bil jibti wa tawud, beriman kepada jibti wa tawud, sekalipun secara batin kita mengakui batilnya itu, tapi secara zahir justru kita melakukan. Maka di sini seakan bersama imana, ini sama saja beriman kepadanya. Kamu tidak meyakini benarnya al-kahanah, kahin, dukun atau sihir, kamu meyakini dalam hatimu itu salah, tapi kamu melakukannya. Kamu melakukan. Muwafaqah bidzahir orang-orang Yahud, maka sama dengan beriman. Sama dengan mereka beriman kepada Jibril Tawud. Sama kamu iman kepada Jibril Tawud. Kemudian masalah yang ketiga, sebagai bantahan orang yang mengatakan bahwasanya yang bagi sepantasnya dzikra mahasin at-tawaif ad-dallah wal ashhas ad-dallin min al-mubtadi'ah wa ghairihim, yanna Allah ذكر معايبهم ولم يذلهم شيء من المحاسن محاسن. Kata masalah dalam masalah ini, kata Syekh Al-Fauzan, dalam ayat adalah bantahan kepada orang yang mengatakan sepantasnya menyebutkan kebaikan-kebaikan kelompok yang sesat atau pribadi-pribadi seseorang yang sesat dari kalangan mubtadi'ah ataupun selain mereka. Kalau kamu menyebutkan kejelekannya, maka sebutkan juga kebaikannya. Jangan kebaikan kejelekannya terus yang disebutkan tanpa menyebutkan kebaikan. Dalam ayat tadi dibantah, Allah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, orang-orang Yahud. Ini manhajnya sururiyah, manhajnya sururiyah. Kalau kita menyebutkan kejelekan, kesalahan kelompok-kelompok tertentu, kita sebutkan juga kebaikannya. Kita menyebutkan kesalahan dalam rangka untuk memperingatkan umat dari kesesatan satu kelompok itu yang sesat. Tapi kalau kita menyebutkan kebaikannya, maka orang menjadi bingung. Kaum muslimin punya juga kebaikan. Ada kebaikannya dan kelompok-kelompok yang lain. Padahal kita ingin menjelaskan kepada umat tentang bahayanya kelompok tadi karena ada kesesatannya. Tapi kalau disebutkan kebaikan, malah menjadikan orang itu bingung. Nah, kita ambil kebaikannya, kita tinggalkan kejelekannya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aib-aib mereka. Aib-aibnya orang Yahud, orang Nasara disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa lam yadhkur lahum syai'an min al-mahasin, dan Allah tidak menyebutkan terhadap mereka sedikit pun kebaikan-kebaikan. Ini masalah atau masail ataukah faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian juga masalah yang berikutnya, kata Syekh Al-Fauzan, penjelasan bahwasanya ahlu kitab ada dari kalangan mereka itu beribadah kepada tawud, ada yang beribadah kepada tawud dengan makna bahwasanya dia mengajak kepada selain Allah, atau dia menyembelih kepada selain Allah, atau bernazar kepada selain Allah, maka mesti kata beliau, kata Syekh, di dalam umat ini ada juga yang beribadah kepada taghut tasyabuhan lahum, sebagai bentuk penyerupaan kepada mereka, orang-orang yang Alkitab, Yahudi dan Nasara. Maka ini bantahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwasanya tidak akan terjatuh umat ini ke dalam kesyirikan, tidak akan terjadi terjatuh umat ini ke dalam kesyirikan. Ini bantah terhadap orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian masalah berikutnya atau faedah berikutnya dalam ayat yang ketiga yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya pada umat-umat terdahulu ada yang membangun masjid di atas kuburan. Umat-umat terdahulu ada dari kalangan mereka, tidak semuanya, ada dari kalangan mereka yang membangun masjid di atas kuburan. Fala budda yujad fi hadhihi ummah may yabni al-masajid al-qubur, maka mesti didapati dari umat ini ada orang yang membangun masjid di atas kuburan. Ada. Maka ini juga kata saya sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya tidak akan terjatuh umat ini ke dalam kesyirikan. Tidak kesyirikan. Padahal binal masajid, membangun masjid di atas kubur, ini merupakan wasilah, jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini diantara masail atau faedah yang kita bisa ambil dari tiga ayat yang disebutkan Syekh Ahmad bin Wahab. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimallahu taala an Nabi Mus'aid al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quzza bil-quzza hatta law dakhalu hujra dhabbin ladakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wal-nasara, qala faman akhrajahu. Kata musannif dari hadis dari Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, latattabi'unna, sungguh-sungguh, benar-benar kalian akan mengikuti sunan, sunnah-sunnah, tariqah, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Kamu akan menempuh jalan mereka. Siapa itu orang-orang sebelum kalian? Alkitab, Yahudi Nasara, dan orang-orang yang sebelum mereka. Hadrul Qudza bil Qudza, maknanya selangkah demi selangkah engkau akan mengikuti, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, perlahan-perlahan. kamu akan mengikuti jalannya mereka. Hatta law dakhalu hujratan bin, sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, dari makan biawak tapi bukan biawak, dob, dob itu yang ada di negeri Arab, membuat lubang, masuk berlindung ke dalam lubang. Memang mirip biawak tapi lebih kecil dari biawak, dan ini bisa dimakan. Ladakhaltumu, niscaya kalian akan ya masuk juga ke lubang itu. Sampai-sampai kalau mereka orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara itu masuk ke dalam lubang, lubang biawak, kamu juga akan mengikut masuk ke dalam lubang tersebut. Qala ya Rasulullah al-Yahuda wa al-Nasara, ya Rasulullah Yahudi dan Nasara, qala faman, kata Nabi, faman, siapa lagi? Akhrajahu, muttafaqun alaih. Namun ada lafaz yang salah dalam hadis ini, yang keliru. Di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dalam Bukhari Muslim, tidak ada lafaz atwa al-quddah bil-quddah, tetapi lafaznya di dalam muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri, shibran bi-shibrin wa dira'an bi-dira'in. Jadi la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Ini yang benar. Ini yang benar. Lafaz ini keliru dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ana mungkin syah dia tulis dalam hafalan. Menulis bersandar kepada hafalan. Dan terkadang sah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga beberapa tempat beliau keliru dalam hadis, dalam mengazu hadis, merujuk kepada ke sumber hadis, atau ada lafaz-lafaz yang keliru karena ulama dulu menulis kitab itu dari hafalan, ada yang salah. Termasuk yang disebutkan Syaikh Muhammad bin Wahab, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, ya benar dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, nam shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, nam sahasta demi sahasta, dira' bi dira', hatta law dakhal hujra dabbin, nam adakhaltumuhu. Adapun lafaz hatwa al-quzza bil-quzza ini dari hadis Syaddad ibn Aus. Syaddad ibn Aus dalam riwayat Ahmad. Jadi hadwa al-Quzza bil-Quzza bukan dari Abi Sa'id, tetapi dari hadis Syaddad ibn Aus dalam riwayat Ahmad. Kita sebutkan syarahnya. Sanana bi fath muhmala ay tariq, ay jalan man kana qablakum, jalannya orang-orang sebelum kalian, yaitu al-yahud wa nasara. Wa qalu hadwa al-quzza bil quzza, al-quzza itu jama' dari al-quzad, wa huwa rish as-sahm, yaitu bulu yang ada pada panah. Anak panah, anak panah itu ada bulu, ya, ada bulu di pasang pada tempat yang nanti dikaitkan ke tali, misalnya penyeimbang kalau melepaskan panah dengan adanya bulu itu. ada dua, persis sama, persis sama. Maka diibaratkan di sini kudza kudza bil kudza, persis sama nanti kamu ikuti mereka. Kan ada dua, ya ada dua bulunya di situ. Sama persis, sama besarnya, sama bentuknya. Dan begitulah kalian nanti mengikuti Yahud dan Nasara, sama nanti, tidak ada bedanya. Ayat maknanya la tattabi'unna tariqahum, sungguh kalian akan mengikuti jalan mereka. Fi kulli ma fa'alu, dari setiap apa yang mereka kerjakan kalian ikut. Wasabbihuhum, dan kau menyerupai mereka dalam apa yang mereka kerjakan tadi. Kama tashabbaha al-kuzzatu kuzzatu sahmi al-kuzza ukhra, sebagaimana samanya ya bulu pada anak panah itu dengan bulu yang lainnya, sama persis. Begitulah kalian nanti akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan ini terjadi, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dari kalangan umat ini. Banyak dari mereka menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, karena jahilnya mereka dalam perkara syariat. Ada yang tasyabbuh ya dengan peribadahan mereka, adat mereka, kebiasaan mereka, dengan pola pakaian mereka, dengan kebiasaan mereka, dengan model-model mereka. Mereka mengikut kepada orang kafir. Wa huwa alamun min alamin nubuwah, dan ini termasuk tanda-tanda kenabian dari Rasulullah sallam. Alamun min alamin nubuwah, tanda kenabian Rasulullah, disebutkan bahwasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu khabar, yang ketika menyampaikan khabar itu belum terjadi dan akan terjadi kemudian, entah di masa beliau masih hidup ataukah setelah beliau meninggal terjadi apa yang beliau khabarkan tersebut, maka ini disebut a'lam min alam nubuwah. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumu, sampai-sampai kalau mereka orang-orang kafir masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Sampai seperti itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya umat ini akan mengikuti, akan mencontoh, akan menyerupai orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahud dan Nasara. Bahkan dalam riwayat yang lain, tidak akan terjadi kiamat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdh al-qurun shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Fa qila ya Rasulullah al-fars wal-rum, qala wa minan nas illa ulai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Bukhari, tidak akan terjadi kiamat sampai umatku mengambil, mengikuti amalannya 6 orang-orang sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maka dikatakan kepada Rasulullah, Al-Faris wa Rum, apakah itu Faris dan Rum? Maka beliau mengatakan, tidak ada lagi manusia kecuali mereka, Faris wa Rum, mengikuti amalan-amalan dari Faris wa Rum, ya orang kafir, orang Nasara. Wa fi hadith nafar, bahkan dalam hadith yang lain yang menyebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara, tasabbu, menyerupai mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadith Abdullah ibn Amr bin As, dalam riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan, hatta law kana fihim mayati ummahu alaniyatan lakana bi ummati mayafu dhalik. Sampai-sampai kalau kana fihim, ada di antara mereka orang-orang Yahud atau Nasara al-kitab, orang-orang sebelum kalian, mayati ummahu alaniyatan, mereka mendatangi ibunya secara terang-terangan, mereka menzinahi ibunya secara terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi, lakana fi ummati mayyaf'alu dhalik, niscaya dari kalangan umatku ini ada yang melakukan seperti itu. Sambil itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa benar-benar umatnya itu ada di kalangan mereka mengikuti apa saja yang dilakukan oleh orang kafir, mereka mesti ikut. Sampai menzinai ibunya, dia ikut juga nanti melakukan seperti itu. Yang terjadi, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la tad'u shay'an mimma kana yafalu yahud an-nasara illa fa'alathu kullahu la tadruk minhu shay'an. Arada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan bahwa umatnya tidaklah meninggalkan sesuatu yang orang-orang Yahud dan Nasara itu melakukannya, kecuali umatnya itu melakukan seluruhnya. Tidak sesuatu, nah, yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasara, kecuali umatnya juga itu melakukannya. La tatruk manusia, tidak meninggalkan sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh orang Nasara. Ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW dari apa yang disampaikan dalam hadis tentang keadaan umatnya. Mereka benar-benar mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara, tapi itu tidak semua, sebagian yang mereka jahil, mereka mendahulukan hawa nafsunya, mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu qala Sufyan ibn Uyayna, berkata Sufyan ibn Uyayna, man fasada min ulama'ina fa fi shibhun min al-yahud. Kata Ibn Uyayna, siapa saja yang rusak dari kalangan ulama kita, orang alim-alim kita, orang-orang yang memiliki ilmu di antara kita dari kalangan umat ini, babi syibun min yahud, maka ada penyerupaan dengan Yahud. Jadi siapa saja di kalangan ulama-ulama kita yang rusak, yang mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, menyelisihi ilmunya, tahu itu haram tapi dia dilakukan, tahu itu maksiat tapi dikerjakan, tahu itu bid'ah bukan sunnah diamalkan, yang sunnah ditinggal, padahal mereka punya ilmu. Maka orang yang seperti ini itu serupa dengan Yahud. Yahud punya ilmu tetapi dia merubah-rubah kitabullah azza wa jalla, dirubah-rubah. Wa man fasada min 'ibadina fa bi shibhun min an-nasara. Dan kata beliau, dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, ahli ibadah umat ini, fafi shibhun min an-nasara, maka dia serupa dengan orang-orang Nasara. Artinya ibad, para ahli ibadah dari kalangan umat ini yang rusak karena mereka beribadah bukan di atas ilmu, bikin ibadah sendiri-sendiri, tata cara sendiri dalam beribadah, kefiah sendiri, lalu dia amalkan ibadah itu, tidak ngerti, tidak paham ibadah yang benar, bagaimana beribadah kepada Allah, jahil. Maka ini serupa dengan Nasara, sesat. Adapun Yahud, al-maghdhub alaihim, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, karena punya ilmu tidak diamalkan ilmunya. Adapun Nasara itu dia semangat beribadah tapi jahil. Maka orang-orang ahli ibadah yang jahil dari kalangan umat ini sama dengan Nasara. Ini mengikuti orang Nasara. Ulama yang mengikuti Yahud, tubarnya mengikuti Nasara, tasyabbuh dengan Al-Nasara. Khanifidin rahimani wa rahimahullah. Kita cukup penulisan di sini. Alhamdulillah, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hadith yang kedua, disebut oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam bab Maja'a anna ba'da hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Naqtabi hadha qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.